persis bintang terbit dari langit, bukanlah mimpiku. Di sini telah datang sayang paling dalam, bawaku pulang berteman pulangi. Aman hati hiasi, biar cantik, biar baru, semuanya kenanganmu. Oh yang lemah kini gagal, asal buruk jadi indah, kerana semua cintamu. Susur langkah mengayarkan hari indah sudah kini.